Malaysia News. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Watallahi. Wata'allahi. Watallahi. Wata'allahi. Watallahi. Wata'allahi. Watallahi. Watallahi. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Watallahi. Watallahi. Ha, orang sifat munafik ini oleh kerana dia tak berapa yakin kepada diri, dia tahu dia cakap bohong, dia suka sumpah banyak. That's why makruh adik kakak kita ni, wallahi wabillahi damin Allah, tumpah sumpah. You tahu cakap betul, sudahlah. Ha, tak bayar ni. Ha, mereka ni tak ada yakin kepada diri, dan oleh kerana itu nak convince seorang sangat, dia suka sumpah banyak. Ha, dia fikir ini dia guna sebagai apa? Satu to make people percaya sangat ke dia. Kita pun adik kakak, itulah kelebihan Al-Quran. Saudara-saudara yang saya hormat sekalian, boleh tahu jenis orang, boleh tahu your friend. Ha, bila kawan kita ni bila cakap suka sumpah banyak, ha, kalau tak percaya, demi Allah, demi Al-Quran lah, ha, aku sumpah lah, demi inilah, ha, apa macam tu. Saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 hari bulan 6. Ha, itu orang munafik lah suka buat lagu tu.